Sedalam rasa menuturkan cinta, seolah tak ada yang akan terganti. Sebagaimana hati ini merasa, dia yang selalu menjadi arti. Cobaan ini memang selalu ada, kesetiaan diuji hingga mati. Sekepal benci meredam di dada, hingga dia tak akan terganti. Perlahan dia mulai pergi, doa tak henti agar dia kembali. Percayalah peluk ini dirangkai untukmu, peluk cinta ini selalu melekat di hatimu. Menuai derasnya rindu yang mulai mengganggu, hanya rasa sesal mengapa tak seperti dulu. Tak ingin aku membuka hati yang baru, andai kamu bisa merasa dan bertemu. Aku hanya ingin berdamai dengan hatimu, hanya ingin bersama dirimu selalu. Perlahan dia mulai pergi, doa tak henti agar dia kembali.